السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, salah satu karya yang luar biasa dari Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan perjumpaan dengan karya-karya besar seperti ini adalah kenikmatan dari Allah. Apalagi jika kita bisa diberikan kekuatan untuk istiqomah setiap hari mengkaji satu ayat atau satu hadis atau sepenggal ayat atau sepenggal hadis, maka ini adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Taala. Dan semoga kita bisa mensyukurinya. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Al-Imam An-Nawawi, dan kita masuk ke bab Al-Islah Bainan Nas. Al-Islahi Babul Islahi Bainan Nas, bab mendamaikan diantara manusia, yang kemarin kita sudah sebutkan mukaddimahnya. Hadirin yang Allah muliakan, bab ini adalah bab yang penting dan harus kita perhatikan. Dan ini maksud islah bainan nas, memperbaiki di antara manusia atau mendamaikan di antara manusia, itu jika di antara dua pihak atau lebih itu ada permusuhan dan kebencian, maka seorang muslim disyariatkan untuk mengislah, memperbaiki hubungan mereka, mendamaikan mereka, dan menghilangkan permusuhan dan kebencian di dalam diri mereka tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, semakin dekat hubungan dua pihak yang bertikai itu, semakin dekat dua pihak yang bermusuhan itu, maka mengislah mereka semakin utama, semakin besar pahalanya. Jadi semakin dekat hubungan yang bertikai, itu pahalanya semakin besar. Sebagaimana juga jika semakin kuat sosok dari dua pihak yang bertikai, itu juga mendamaikannya semakin besar pahalanya. Karena misalnya dua tokoh di masyarakat itu bertikai, itu dampaknya besar. Maka mengislah mereka, pahalanya sangat besar dan jauh lebih besar daripada jika dua pihak itu gak punya dampak kemana-mana. Jadi kalau dua tokoh, yang satu punya masa, yang satu punya masa, itu kalau kita bisa damaikan, itu yang berdamai bukan satu, dua orang, itu yang berdamai bisa 200 orang, yang berdamai bisa 400 orang, yang berdamai bisa 1000 orang. Dan sebaliknya kalau mereka ribut, itu dampaknya bisa konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, dan korbannya bisa korban jiwa bukan 1-2 orang. Begitu juga sekali lagi, kalau dua pihak tersebut tadi hubungannya dekat, hubungannya erat, seperti ayah sama anak, ibu sama anak, atau suami istri, atau seseorang dengan kakaknya atau adiknya, kenapa demikian? Karena itu tadi, orang-orang dekat seperti ini kalau bermusuhan atau bertikai, itu dampaknya juga lebih besar daripada selain mereka. Makanya kata para ulama, wa kullama kana rajulani aqraba silah bainahuma min ba'd fa inna sulha bainahuma awkat. Apabila dua orang ini yang bertikai itu dekat hubungannya, maka mendamaikan di antara mereka dua itu lebih ditekankan, dan pahalanya jauh lebih besar. Sebagaimana tadi, mendamaikan dua pihak yang punya pengaruh, itu juga pahalanya jauh lebih besar, karena dampaknya kemana-mana. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan hal ini. Dan Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian di tengah-tengah kita, keselamatan, dan agama yang berusaha menghilangkan konflik yang ada. Jadi konflik itu jangan digoreng atau disiram minyak tanah, apalagi bensin, sehingga semakin berkobar. Enggak. Bagaimana islah. Itu penting. Dan islah adalah di antara amal saleh yang sangat afdal. Nanti kita akan jauh lebih mengerti ketika kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah ini. Islah atau memperbaiki hubungan atau mendamaikan hubungan itu salah satu amal saleh yang sangat luar biasa. Karena itu dampaknya tuh besar, dan pahala yang Allah berikan itu sangat besar dalam rangka tadi menjunjung tinggi perdamaian di tengah-tengah masyarakat dan menekan dan menghilangkan konflik yang ada, dan agar setiap muslim itu punya spirit untuk mendamaikan, bukan memprovokasi, bukan menggoreng, bukan mengadu domba. Tapi bagaimana mendamaikan, bagaimana mendamaikan, bagaimana mendamaikan, bagaimana mendamaikan. Dan itu mental yang harus kita miliki. Ketika kita berinteraksi, selalu berpikir bagaimana mendamaikan, bukan bagaimana menyulut. Bagaimana melempar minyak tanah saat ada api konflik. Enggak, damai, damai, damai itu hal yang harus dikedepankan, itu hukum asal. Dan semakin berpotensi besar konflik tersebut, atau memang besar konflik itu, semakin besar pahalanya itu tadi. Semakin besar pahalanya. Itu hal yang harus kita tanamkan sebelum kita membahas ayat demi ayat atau hadis demi hadis. Jadi jangan sampai kita, apalagi sudah belajar, itu menjadi provokator. Jangan sampai kita yang sudah belajar atau hijrah itu menjadi pengadu domba. Itu hal yang sangat tidak patut. Dan itu yang harus kita tekankan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Dan sebagai mukaddimah juga sebelum kita masuk ayat pertama, jangan pernah lupa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Maka balasan memperbaiki hubungan dua pihak, dua teman kita atau lebih, dua sahabat, mendamaikan hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, mendamaikan hubungan suami istri atau seseorang dengan saudaranya, itu akan membuat Allah akan memperbaiki urusan-urusan kita, memperbaiki urusan-urusan kita. Dan sebaliknya, apabila kita merusak hubungan, memprovokasi, mengadu domba, membuat konflik semakin rumit, membuat permusuhan semakin besar, maka diantara akibatnya adalah Allah tidak memperbaiki urusan-urusan kita, bahkan membuat urusan kita semakin rumit juga. Al-jaza bin jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Makanya ulama dalam bab ini membawakan surat Yunus ayat 81. Surat Yunus ayat 81, Allah berfirman, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amalan atau perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi Allah tidak akan memperbaiki amalan atau perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan. Yunus ayat 81. Jadi kalau kita merusak hubungan di antara dua pihak atau lebih, atau kita memperparah yang awalnya, mungkin awalnya ya marah-marahan biasa, tapi ketika kita masuk, kita merusak hubungan itu, Allah gak akan memperbaiki urusan kita. Ini harus kita takutkan. Jadi ini kepentingan kita sebenarnya. Kalau kita bisa memperbaiki hubungan dua pihak atau lebih, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan banyak pihak. Dan Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Tapi kalau kita rusak, Allah gak akan perbaiki. Allah akan dirusak juga. Itu yang semakin membuat kita merasa penting untuk mengkaji bab ini. Kita masuk ke ayat pertama, hadirin sekalian. Surat An-Nisa ayat 114. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, seluruh ulama dan seluruh kaum muslimin. Beliau rahimahullah menyampaikan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa ma yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, Allah berfirman, la khaira fi kathirin min najwakum, tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan dalam najwa. Apa nama, apa arti najwa? Najwa itu tanaji. Berbisik. Atau pembicaraan yang berbisik. Jadi kalau masih ingat surat Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum dan seterusnya. Tidaklah ada pembicaraan bertiga kecuali Allah yang keempat, dalam arti Allah tahu pembicaraan tersebut. Jadi najwa itu adalah pembicaraan yang berbisik. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang an-najwa, diantaranya dalam hadis Ibnu Umar, la yatanajathnani duna sahibihima, janganlah dua orang itu berbicara berbisik dan membiarkan seorang temannya itu begitu saja. Jadi satu orang temannya dicuekin. Jadi kalau ada kita ngumpul bertiga nih, maksud hadis, kalau kita ngumpul bertiga, jangan kita berdua ngomong sendiri, bisik-bisik, terus yang satu dicuekin. Fa'inna dhalika yuhzinuh. Karena itu menyedihkan orang yang ketiga, karena dia dicuekin. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza kuntum thalathatan." Ini lebih clear. Jika kalian itu bertiga, jika kalian lagi ngumpul bertiga, "Fala yatanajathnani dunal akhar." Janganlah dua orang di antara yang bertiga itu melakukan najwa, ngobrol sendiri. Bisik-bisik lagi. Bisik-bisik. Dunal akhar. Dan yang ketiga enggak dilibatkan. Hatta yakhtalitu binnas. Sampai mereka ketemu dengan orang-orang lain. Min ajli in dzalika yuzina. Karena itu menyedihkan yang ketiga. Jadi jangan sampai satu orang tuh dicuekin. Makanya Ibnu Umar pernah ditanya, fa arba'atun, kalau berempat gimana? Dzalika la yadurruk. Kalau berempat boleh. Kalau berempat boleh. Karena kalau berempat, yang ketiga akan ngobrol sama yang keempat, udah. Dan adil udah. Pasangan-pasangan. Tapi kalau bertiga, jangan anda berbisik-bisik gitu. Sama kalau kita berempat, jangan bertiga berbisik-bisik, satu dicuekin gitu loh maksudnya. Itu maksud berempat boleh. Jadi maksud kalau berempat boleh, anda boleh berbisik-bisik dengan satu orang sehingga teman anda berpasangan dengan itu. Jelas, poinnya dapat ya. Enak bener, enak sih gitu. Kita ngomong bertiga terus tiba-tiba teman kita tuh bisik-bisik aja, terus dicekikikan gitu, kita dicuekin gitu. Tapi kalau kita berempat masih oke lah gitu. Kita dia mungkin ada punya rahasia, ada kita ngobrol aja berdua sama yang satunya lagi. Nah itu beberapa keterangan tentang najwa. Jadi bayangin ya jamaah sekalian, Islam tuh ngatur sampai begini loh, nggak boleh bisik-bisik. Berdua satu dicuekin. Nggak boleh bisik-bisik bertiga satu dicuekin. Jadi jangan sampai satu orang itu dicuekin. Tapi kalau gabung sama yang lain nggak masalah. Makanya kata Nabi tadi kan, hatta yakhtalitu binnas. Kalau gabung sama yang lain, atau satu orang aja ada. Jadi berempat, atau dua-dua gitu. Atau lima orang, kita bisik-bisik berdua, mereka bertiga. Lebih banyak mereka, gak masalah. Bisa dimengerti. Jadi, salah satu poin dalamnya adalah bagaimana agama kita hadirin. Bagaimana konsep Allah Subhanahu Wa Taala sampai hal kayak begini diperhatikan. Menjaga perasaan orang itu penting. Kalau mau bisik-bisik jangan seperti itu. Jadi mengerti najwa ya. Najwa itu pembicaraan berbisik-bisik. Nah, kita masuk lagi ayatnya. La khaira fi katsirin min najwakum. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah. Kita udah lewatin ayat ketujuh tadi. Jadi kembali lagi ke An-Nisa 114 di bab Isra ini. La khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan di banyak najwa-najwa mereka. Jadi, gak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Jadi ngerti, ini bukan bisikan-bisikan syaitan segala macam, bukan. Paham ya bisikan-bisikan di sini. Jadi kalau omongan private atau omongan rahasia bisik-bisik itu. Allah mengatakan tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan bisik-bisik tersebut yang mereka lakukan. Illa man amara bisadaqah. Kecuali jika pembicaraan bisik-bisik tersebut itu dalam rangka menyuruh orang memberikan sedekah. Illa man amara bisadaqah. Memerintahkan orang untuk bersedekah. Atau kata ulama ulama tafsir yang lain, atau ilmu, memerintahkan orang untuk tentang ilmu, atau memberikan manfaat, au ayy naf'in kan, atau memberikan manfaat yang lain. Atau ibadah-ibadah yang lain. Karena masih ingat, inna bikulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap kalimat tahlil itu sedekah. Jadi kalau ngajak ibadah enggak ada masalah. Jadi sekali lagi, tidak ada kebaikan di banyak pembicaraan berbisik yang mereka lakukan, kecuali jika orang memerintahkan atau mengajak untuk bersedekah atau beribadah, au ma'rufin, atau melakukan perbuatan baik, au islahin bainan nas. Nah, ini poin kita, atau islah di antara manusia. Bisa ditampilkan lagi terjemahannya, au islahin bainan nas. Jadi hadirin, Allah berfirman, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi kalau kita perlu melakukan pembicaraan berbisik dalam rangka mendamaikan di antara dua pihak atau lebih, maka itu bagus. Padahal hukum asalnya mayoritas najwa itu gak ada kebaikan. Kata Allah SWT, banyak najwa itu gak ada kebaikan. Tapi kalau bisik-bisiknya itu tentang mengislah, memperbaiki, mendamaikan, itu kebaikan. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi saking pentingnya mendamaikan, maka ini dijadikan salah satu kasus anomali dari mayoritas kasus berbisik-bisik yang tidak ada kebaikannya. Jadi ini penting, ini kebaikan. Gak apa-apa berbisik-bisik kalau untuk mendamaikan, untuk mengislah. Karena dalam mengislah seringkali kita butuh lobby-lobby gitu. Kita bicara sama si A, gimana itu? Terus bicara lagi bisik-bisik sama si B, gimana kita islah segala? Udah, dia udah baik sama dia, lepaskan ini, dia ini kan, dia akan ngalah di sini, dia akan ngalah di situ. Sambil nyari win-win solution. Seringkali butuh pembicaraan private atau bisik-bisik begitu, karena kalau langsung dipertemukan nih dua orang bertiga ribut, nggak ada win-win. Ya kalau ada satu orang, orang ketiga bicara, gimana? Saya punya ide gini-gini aja. Kita quote and quote bagi kue aja lah. Gak bisa semuanya pengen dapetin semua, gak bisa. Tapi kalau kamu dapat ini, kamu untung lah. Udah dapat lah, hitung-hitungannya dapat. Untung tuh. Udah kasih dia yang ini. Tapi kan gak cuma pikirkan nanti kamu dapat ini. Ini strategis loh. Udah kamu ambil ini aja. Terus bicara lagi sama pihak yang satunya. Aku sarankan kamu ambil yang itu. Lebih cocok untuk karakter kamu, lebih cocok untuk bidang kamu. Atau kalau kamu ambil semuanya juga gak ada gunanya. Ada biar kita bisa rukun. Ingat gak wasiat terakhir ayah kalian, mereka beliau minta ini. Oh iya benar ya. Tapi kan nanti aku rugi. Enggak rugi. Tapi dia lebih banyak. Dia mungkin lebih banyak, tapi dia akan punya PR di sini-sini. Kamu ambil ini aja. Oh gitu, oke. Terus lo bisik-bisik entah, dua-duanya dilakukannya. Oke, kita inilah. Udah dapat sepakatnya. Jadi saran saya tuh begini. Karena kalau langsung diangkat di forum, bisa jadi belum selesai pembicaraan udah diselak sama yang ribut. Akhirnya nggak pernah dapat titik temu. Tapi kalau dengan Najwa tadi, dengan Tanaji, oh ya oke, bisa. Jadi benar nih. Cuma aku tanya sama konsultan aku dulu ya, gimana Pak gini-gini? Aman. Atau telepon, aku telepon dulu ya. Nah, itu bagus tuh. Akhirnya damai nih tuh orang. Dan kasus di masyarakat banyak yang kayak begitu. Banyak. Sangat banyak. Jadi seringkali kita butuh pembicaraan rahasia atau bisik-bisik begitu. Karena kalau langsung diangkat di forum, bisa jadi gak ketemu tuh. Belum ini aja diselak. Weh gak bisa gitu dong. Enggak, biarkan saya bicara dong. Enggak bisa. Gue gak terima. Akhirnya ribut. Pancing lagi yang satunya, marah lagi, akhirnya ribet mereka berdua, gak selesai. Makanya ini dikecualikan. Dan lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini benar-benar merupakan solusi dari banyak kasus di masyarakat. Yang membuat kita semakin yakin bahwa memang Allah, Al-Quran itu dari yang menciptakan manusia. Firman Allah yang menciptakan kita semua. Yang paling tahu karakter manusia. Dan bagaimana memperbaiki apabila ada masalah di antara manusia. Lalu ayat ini ditutup dengan wa may yaf'al dzalika. Dan barang siapa melakukan hal itu semua, ibtigha'a mardhatillah, dengan harapan mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Niscaya kelak kami akan memberikan dia pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Hadirin Allah muliakan. Akhir ayat ini penting. Karena ternyata melakukan kebaikan diantaranya mengislah diantara manusia itu hendaknya dilakukan mencari ridha Allah. Bukan mencari kesempatan, bukan mencari opportunity, bukan cari panggung. Bukan karena ada kepentingan kita juga di sana. Kenapa sih lu tuh getol banget mendamaikan mereka berdua? Ya kan gue punya kepentingan di sana. Atau kan gue juga naruh duit di situ. Kalau mereka ribut gimana duit gue nanti? Nah itu. orang-orang beriman itu, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Kalau mau dapat pahala besar, mau dapat pahala berlimpah di dunia maupun di akhirat, dapat ganjaran yang sangat banyak, maka lakukan dalam rangka mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan ganjaran dan pahala yang sangat besar. Jadi kalau untuk mengislah, untuk memperbaiki, untuk mendamaikan, butuh keikhlasan. Dan dengan keikhlasan ini, hadirin, misi kita akan berhasil apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan, seperti dijelaskan As-Sa'di rahimahullah, sawa'un tamma maqsuduhu amla. Dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar terlepas tujuannya berhasil atau tidak. Terlepas tujuannya berhasil apa tidak. Terlepas apakah mereka berdamai atau tidak. Apakah mendapatkan kesepakatan atau tidak. Terlepas apakah mereka saling memaafkan apa tidak. Karena enggak setiap islah itu berhasil. Melembutkan hati seseorang dan menekan ego dan arogansi seseorang itu susah banget, apalagi ini bukan satu pihak tapi dua pihak, apalagi lebih dari dua orang, itu lebih pelik lagi, butuh pertolongan Allah. Maka gak heran misalnya mungkin dalam satu dua kasus gak berhasil. Tapi walaupun tidak berhasil, dia dapat pahala yang besar. Kenapa demikian? Kata para ulama, li'anna niyata hasalat, karena niatnya ikhlas. Waqtarana biha ma yumkinu minal amal, dan dia sudah berusaha. Jadi bukan hanya niat lagi, dia sudah berusaha, dia sudah niat yang ikhlas, dan dia sudah lakukan sebuah effort, atau dia sudah lakukan sebuah usaha. Dia dapat pahala. Ini yang membedakan jika ada orang berusaha mengislah atau berusaha mendamaikan bukan karena mencari ridha Allah. Maka dia gak dapat pahala. Dan kalau gagal, sedih. Bahkan dia bisa lebih terpukul. Apalagi kalau ada kepentingannya di situ, dia bisa merasa gagal juga, dan dia bisa depresi juga. Aduh, berat nih, nggak ada yang mau ngalah. Rugi gue nih belasan miliar. Akhirnya dia yang stres. Tapi kalau benar-benar cari ridho Allah, gimana berhasil gak mas? Gak berhasil. Qadarullah wa syafa'an. Dua-duanya sama-sama keras. Dua-duanya main ego. Semoga Allah terima. Semoga Allah kasih pahala buat saya, buat kita. Dan semoga Allah mudahkan urusan kita di berbagai macam kesempatan yang lain. Kan tak ingat al-jaza min nisil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Mungkin kepentingan kita di proyek itu hilang juga, hancur dan dirugikan karena gak ada yang mau ngalah. Tapi kalau kita karena Allah, emangnya proyek dalam hidup cuma itu aja? Emangnya opportunity atau kesempatan dalam hidup cuma satu-satunya itu? Ada banyak hal. Nanti Allah akan mudahkan, mudahkan, mudahkan, dan kita lebih untung dibanding apa yang ditawarkan di proyek yang gagal tersebut. Itu bedanya orang yang ikhlas dalam mengislah, dalam memperbaiki, dalam mendamaikan. Jadi gak ada beban dia. Dan kalau disemprot kanan kiri, dia pun juga tenang. Kan kita tahu ya hadirin, mendamaikan dua orang, apalagi dua orang itu lagi emosi, lagi kesel dan seterusnya, itu kita bisa jadi bemper, bemper depan belakang tuh. Bemper kanan kiri, bicara sama si A, disemprot sama si A, bicara sama B, semprot sama si B. Nah itu kalau gak mencari ridho Allah berat. Benar, kita gak ada kepentingan ditanya, lo tuh sebenarnya ada kepentingan apa sih? Kok ribet banget? Kan ini urusan gue sama dia. Lo dibayar sama dia. Oh itu kan kalau gak cari ridho Allah tuh dibayar. Itu penghinaan pada diri saya. Kita bisa baper hadirin. Lo dibayar berapa sih? Ah itu kan bahasa gitu kan, nusuk tuh. Jangan jadi pahlawan lah. Kata-kata itu suka keluar kalau mengislah. Nah kalau kita gak cari ridho Allah, itu berat hadir. Itu berat. Untuk kita disuruh sabar mas, udah islah lah. Lo tuh cuman pinter ngomong. Ngomong tuh gampang. Lo kan gak pernah ngalamin apa yang gue alamin. Enak gak sih gitu kalau lagi berusaha mendamaikan gitu. Lo kan cuman ngomong doang. Lo gak pernah ada di posisi gue. Dan bilang sabar-sabar, mungkin lo di posisi gue lebih parah daripada gue. Lo gue kan cuma kasih tau, ya diem aja dong. Itu kalau gak cari ridho Allah tuh berat hadirin. Kalau gak cari ridho Allah, itu berat. Oleh karena itu, carilah ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga semua berakhir dengan pahala, keberkahan, kebaikan, apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Dan kita gak berkecil hati, karena kita dapat. Ya analogi sederhana deh, misalnya ada sosok kasih misi kepada kita, mas bisa damaikan mereka berdua enggak? Gimana kasusnya? Gini, agak berat ya. Oh iya berat banget, iya sih banget. Tapi gini aja, saya cuma minta mas berusaha sebaik mungkin, berhasil enggak berhasil, dan apapun drama yang terjadi ketika mas itu, mas dapat 10 miliar. Tapi ya ini gak mudah gitu. Mungkin mas disemprot kanan kiri, ditunjuk-tunjuk kanan kiri. Sama si A mas dipikir orangnya si B, sama si B mas dipikir orangnya si A. Dan saya kenal mereka berdua sangat sangat arogan, sangat egois. Tapi kalau saya cuma minta mas berusaha aja, apapun hasilnya, berhasil gak berhasil, 10 miliar kira-kira kita mau gak? Enggak? Tiff mau gak Tiff? Senyum-senyum kayak gadis gitu ditawarin nikah. Ih, kalau bilang mau, mau aja. Kayak yang senyum-senyum itu tuh kayak gadis ditawarin nikah, kata Nabi SAW. Wifaquha somatuha. Diamnya gadis itu artinya mau. Orang laki-laki yang bilang mau gitu. Nah, ketika gagal, ternyata kita berusaha gagal. Sedih gak deh? Kenapa gak sedih? Gimana gitu, 10M. Nah itu 10M. Ini gimana pahala besar di dunia akhirat. Nanti Allah islah rumah tangga kita, Allah islah kita dengan anak kita, Allah islah kita dengan keluarga kita. Nanti Allah akan kasih pahala besar. Gitu hadirin. Jadi kalau duit kita bisa gitu ya. Tapi ini pahala yang jauh lebih mahal daripada uang. Jadi cari ridho Allah. Cari ridho Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah kasih taufik buat kita. Semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan jika ada perseteruan, permusuhan, persengketaan yang dialami oleh orang-orang yang kita kenal atau yang bisa kita damaikan, bisa kita upayakan, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.